Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Kalau kamu adalah tipe orang yang suka belajar hal-hal baru dengan cara yang efisien, langsung ke intinya, tapi tetap ingin dapat gambaran utuhnya, kamu berada di tempat yang tepat. Misi kita hari ini sangat spesifik. Betul, spesifik banget. Kita bakal membedah cuplikan dari buku Clean Code Principles, Turning Code into a Sustainable Asset. Dan kita akan fokus khusus pada bab 7 soal prinsip clean code. Bab yang menurut saya paling krusial sini. Setuju. Misi utamanya adalah memahami satu misteri besar ya. Kenapa sih sebuah kode yang awalnya adalah aset berharga buat bisnis, tiba-tiba tahu-tahu berubah jadi bom waktu yang siap meledak? Fenomena ini kayak udah jadi rahasia umum ya di industri. Anehnya, ini terus berulang di startup garasi sampai raksasa teknologi. Nah, buat menggambarkan seberapa nyata masalah ini, mari kita lihat cerita pembuka dari sumber kita. Ini kisah nyata dari tahun 2019 tentang startup logistik bernama Kirim Cepat. Ah, iya, kasus Kirim Cepat. Bayangin aja, mereka baru meluncurkan aplikasi pelacakan pengiriman. Timnya kecil, cuma 3 developer. Moto mereka murni soal survival. Yang penting jalan. Klasik banget itu. Fokusnya murni kecepatan rilis. Gak ada waktu mikirin arsitektur, nama variabel yang rapi, pemisahan tanggung jawab. Semua ditumpuk jadi satu. Ya, karena di fase awal itu kompleksitas aplikasinya masih bisa ditampung utuh di dalam kepala ketiga developer itu. Masih gampang diingat. Dan secara bisnis, strategi itu berhasil kan? Di tahun pertama, 10.000 pengiriman per hari. Rilis fitur cepat banget, investor senang. Tapi, nah ini dia, badai mulai kumpul pas masuk tahun kedua. Timnya nambah jadi 15 engineer. Kodenya mulai bengkak pasti. Bengkak jadi 200.000 baris. Dan mulai muncul gejala frustrasi. Untuk nambah satu field baru di form pelacakan aja, yang harusnya beres sebelum makan siang, butuh waktu seminggu penuh. Seminggu untuk satu field? Iya. Bukan karena developernya nggak jago loh. Dia harus ngecek 30 file berbeda buat mastiin field baru ini nggak merusak fitur lain. Regresi jadi halumrah. Ubah modul pengiriman, tiba-tiba modul notifikasi email mati. Padahal nggak nyambung. Hal yang sangat memaukau di sini adalah bagaimana cerita Kirim Cepat ini secara sempurna menangkap akar masalah fundamentalnya. Kompleksitas internal sistem udah melampaui kapasitas kognitif tim buat mengelolanya. Udah di luar kendali otak manusia ya? Betul. Kode kotor atau dirty code itu melipat gandakan kompleksitas jauh lebih cepat dari pertumbuhan bisnisnya sendiri. Puncaknya di tahun ketiga nih. 50 engineer, 1 juta baris kode yang disebut sumber kita sebagai Big Ball of Mud, bola lumpur raksasa. Developer baru butuh onboarding 3 bulan penuh sebelum berani nyentuh kode produksi. Rilis minor butuh QA 2 minggu karena pada parno sistemnya bakal rubuh. Sampai CEO-nya bingung. Dulu tim kecil bisa rilis tiap minggu. Sekarang tim besar rilis sebulan sekali aja kayak butuh mujizat. Oke, mari kita bedah sama-sama konsep utamanya. Pertama, kita harus luruskan miskonsepsi soal clean code ini. Seringkali kan ini dianggap cuma urusan selera estetika aja antar developer. Kayak cuma debat gaya penulisan ya? Padahal enggak. Teks ini menegaskan clean code itu properti objektif yang nentuin sistem bisa dipertahankan atau enggak. Harus mudah dibaca, dipahami, diuji, diubah, dan minim kejutan. Ya, dan ini bukan cuma soal teknis. Kalau kita terjemahkan ke metrik bisnis yang nyata, clean code itu murni bahasa uang. Kode kotor itu utang yang ditagih pakai bunga. Bunga eksponensial. Tepat. Buku ini menyoroti metrik cost of change atau biaya perubahan. Di kode bersih, grafiknya stabil. Di kode kotor, biayanya meroket eksponensial. Rasanya tuh sumber kita menganalogikan kayak berjalan di lumpur setinggi pinggang. Maju selangkah aja beratnya minta ampun. Produktivitas developer hancur lebur. Apalagi lambatnya onboarding tadi. 3-6 bulan cuma buat adaptasi. Dibandingin kode bersih yang cuma butuh 2-4 minggu. Dan resiko insiden regresi. Jadi kalau ada yang bilang, kita nggak ada waktu nulis kode bersih. Itu ilusi. Iya, itu sama aja kayak bilang, kita nggak ada waktu menghindari biaya meledak di masa depan. Nah, disinilah bagian yang paling menarik dari sumber kita. Kalau kode kotor seberbahaya itu, anatomi fundamental kode sehat itu kayak gimana sih? Teks ini bawa prinsip readability over cleverness, keterbacaan di atas kepintaran. Ini sering kejadian. Developer pengen pamer nulis logika rumit di satu baris padat. Biar kelihatan pinter, kan? Tapi komputer nggak peduli kepintaran kamu. Manusia yang harus bacanya. Contohnya nih, ada rumus matematika, return n dikali n plus 1 dibagi 2. Berdiri sendiri gitu aja. Kalau tanpa konteks, apalagi pas lagi capek di Jumat sore, itu bikin otak kerja keras buat ngebug. Iya, harus dibongkar dulu di kepala. Tapi kalau dibungkus dalam fungsi dengan nama yang jelas, beda cerita. Nah, makanya penamaan yang bermakna itu jantungnya kode sehat. Jangan pakai nama generik kayak list D atau manager atau data. List D itu apaan coba? Nggak jelas kan? Mending pakai list product prices in cents. Dari situ langsung jelas isinya dan bahkan unitnya. Dalam sen, bukan rupiah atau dolar. Detail in cents itu krusial buat nyegah bug finansial. Terus soal ukuran fungsi juga dibahas panjang lebar. Cukup 10-20 baris aja. Satu layar monitor lah, nggak perlu scroll. Dan yang terpenting, cuma punya satu tingkat abstraksi. Jangan nyampur logika bisnis tingkat tinggi dengan urusan potong string di satu tempat yang sama ya. Betul. Dan ini bawa kita ke garis pertahanan utama terhadap efek RIAC. Single Responsibility Principle atau SRP. Pisahkan logik bisnis dari infrastruktur. Setiap bagian cuma boleh punya satu alasan untuk berubah. Benar. Terus teks ini juga bahas prinsip DRY. Don't repeat yourself. Oh, ini diajarkan di hari pertama kuliah IT biasanya. Iya, tapi ada peringatan keras dari sumber kita. Ada bahaya DRY yang salah kaprah. Seringkali dua hal terlihat mirip cuma karena kebetulan. Tapi sebenarnya punya alasan perubahan yang beda. Terus dipaksa disatukan. Nah, itu. Abstraksi yang salah itu jauh lebih berbahaya dan merusak daripada sekedar duplikasi. Jangan disatukan kalau memang secara bisnis entitasnya beda. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini kan nyambung ke arsitektur ya. Istilahnya tuh kohesi dan coupling. Termometer arsitekturnya ya. Kohesi tinggi itu ibarat elemen yang saling terkait ditaruh di satu tempat. Kayak dapur, panci, kompor, bumbu di satu ruangan. Nggak ada panci di kamar tidur. Tepat sekali. Dan lawannya coupling atau ketergantungan antar modul harus rendah. Jangan sampai kita ngecilin volume radio, setir mobil ikutan belok. Wah, bahaya itu. Terus soal dependency direction ya. Harus mengarah ke abstraksi yang stabil, dicurigai. Bau-bauan kode yang busuk. Ya, pertama long function, yang lebih dari 20 baris. Terus large class, lebih dari 300 baris. Itu cikal bakalnya God Object, menguasai semuanya. Terus ada magic numbers, kayak if status sama dengan 3. 3 ini apa? Mending pakai konstanta jelas kayak order shipped. Jangan lupa deep nesting. If else di dalam if else sampai berlevel-level. Itu bikin memori otak pembaca jebol. Belum lagi hidden side effects. Oh, fungsi yang namanya cuma ngambil data, diam-diam dia ngubah database. Pengkhianatan itu namanya. Dan yang paling bikin emosi itu shotgun surgery. Ah, satu perubahan kecil, tapi kamu dipaksa ngedit banyak file di berbagai tempat. Rasanya kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Untuk ngasih gambaran konkret, sumber kita bawakan studi kasus di e-commerce nih. Kekacauan pesanan e-commerce ya. Betul. Ada fungsi namanya proses order. Panjangnya 40 baris lebih. Coba bayangin, fungsi itu memvalidasi pesanan, ngitung total, nerapin pajak pakai magic number 0,1. 0,1, padahal pajaknya bisa berubah kapan aja kan? Terus, dia manggil payment gateway langsung, motong stok, ngirim email, dan nyimpan ke database. Semuanya di satu fungsi. Sangat kotor dan, yang paling parah, ini nggak mungkin diuji secara terpisah. Langkah pembersihannya gimana tuh? Ya, diekstrak semuanya ke fungsi-fungsi kecil yang murni. Misalnya, fungsi calculate text dipisah. Terus, lah ini yang keren, pakai dependency injection buat ngirim layanan payment gateway ke dalam order processor. Jadi nggak dipanggil langsung di dalam fungsinya? Benar. Dan buat menghindari deep nesting, mereka pakai guard closes. Di awal fungsi, langsung dicek. Kalau nggak valid, langsung return. Selesai. Refactoring ini bikin kodenya jadi gampang banget diuji. Dan sumber kita membagikan satu mantra penting. Kode yang sulit diuji biasanya juga sulit dipahami. Kalau kamu butuh setup rumit atau bikin magic mock cuma buat nguji fungsi sederhana, itu tanda paling jelas desain kodemu bermasalah. Jadi, apa arti dari semua ini buat kamu yang dengerin? Apakah ini berarti kita harus jadi polisi kode yang obsesif banget sama standar yang kaku? Ya nggak juga. Teks ini ngingetin soal jebakan anti-pattern, niat baik yang salah arah. Contohnya over-refactoring ya? Betul, merombak kode terus-terusan padahal nggak ngasih nilai bisnis apa-apa. Terus over abstraction. Bikin interface buat Stripe, PayPal, Mitrans, padahal bisnisnya cuma pakai satu dan nggak ada rencana nambah dalam waktu dekat. Premature generalization itu. Ingat prinsip yakni, you ain't gonna need it. Kamu nggak bakal butuh itu, jadi jangan dibikin sekarang. Obsesi pada format yang kaku juga kadang ngalahin keterbacaan ya. Mengikuti aturan secara buta. Makanya, clean code itu bukan sekedar teknik, tapi budaya tim. Harus ada code review. Iya, dan code review itu buat bahas desain, bahas arsitektur, bukan cuma nyari bug atau typo. Terus, collective ownership. Nggak ada lagi istilah, itu kodenya si A, biarin aja deh. Harus tanggung jawab bersama. Dan yang paling esensial, kode itu harus jadi dokumentasi utama. Kode yang berbohong, jauh lebih buruk daripada nggak ada dokumentasi sama sekali. Betul, karena komputer bakal mengeksekusi persis apa yang ditulis, bukan apa niat di balik komentar teksnya. Luar biasa. Jadi, mari kita rangkum. Intinya, setiap baris kode adalah investasi. Kamu nggak cuma nulis instruksi buat mesin, tapi buat manusia yang bakal ngewarisin pekerjaanmu. Dan manusia itu bisa jadi adalah diri kamu sendiri 6 bulan dari sekarang yang lagi kebingungan. Lagi nebak-nebak. Dulu aku mikir apa ya pas nulis ini? Haha, sering banget itu kejadian. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting yang sekaligus menjembatani kita ke bab 8 nanti. Apa itu? Realitanya, perubahan bisnis selalu menciptakan utang teknis. Kalau mencapai 100% clean code setiap saat, itu mustahil. Dan utang teknis nggak bisa dihindari. Di titik manakah sengaja nulis kode yang kotor justru berubah jadi keputusan bisnis strategis yang paling cerdas yang bisa kamu buat? Wow, itu sudut pandang yang sangat provokatif buat direnungkan. Terima kasih banyak udah luangin waktu buat belajar bareng kita hari ini, mengeksplorasi sisi tergelap dan paling terang dari kode yang kita tulis setiap hari. Semoga ini ngasih perspektif baru pas kamu buka laptop nanti. Pastinya. Teruslah ngoding, teruslah kritis, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.